nikmati waktu bersamamu. Jalani cinta yang menggebu, sepertinya tak terpisah. Tapi tak cukup untukmu, waktu dan perhatianku selalu salah di depanmu. Dan kini kau pun pergi, kau menghilang. Dan kini kau akhiri. Jujur hatiku masih untukmu sayang, ku sayang. Walau kini kau tak bersama. Segalanya telah berubah, kau pilih cinta yang lain. Ku tahu semua salahku. Bila waktu dapat ku putar, ku hapus luka hatimu. Ku beri semua cintaku untukmu. Untukmu sayang, ku sayang.